Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih pada kaidah yang ketiga dari kitab Al-Qawaidul Arba' yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Itu kaidah yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah manusia yang mereka itu mutafarriqina fi ibadatihim, berbeda-beda, bercerai-berai di dalam peribadatan mereka. Di antara mereka ada yang beribadah kepada para malaikat, ada yang menyembah para nabi, orang-orang soleh, batu, pohon dan juga yang lainnya. Dan seluruhnya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari kaidah yang disebutkan oleh beliau menunjukkan kepada kita batilnya anggapan orang-orang yang menyatakan bahwasan yang namanya syirik itu hanya sebatas orang-orang yang menyembah berhala saja, orang yang menyembah arca saja. Maka ini kaidah yang disebutkan beliau membatalkan anggapan-anggapan orang yang semacam ini dan sekaligus sebagai bantahan bagi mereka. Buktinya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi orang-orang yang beribadah kepada para malaikat, beribadah kepada para nabi dan juga orang-orang saleh, batu dan juga pohon. Semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti menunjukkan mereka dihukumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang musyrik, sebagai orang-orang kufar yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai kepada ucapan Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan, tidak memilah-milah di dalam memerangi mereka, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau selanjutnya, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, fa hadza fihi raddun 'ala alladziina yaqulun. Maka dalam kaidah ini kata beliau ada bantahan, terdapat bantahan kepada orang-orang yang menyatakan, itu orang-orang yang menyatakan, yaitu pernyataan mereka adalah alladzina ya'budu sanama laisa mithlal ladzi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikati. Mereka menyatakan bahwasanya orang yang menyembah al-asnam, itu as-sanam, berhala, arca dan juga yang lainnya, orang yang beribadah kepada berhala, laisa mithlal ladzi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikati, itu tidak sama hukumnya dengan orang yang beribadah kepada rajulan salihan, itu orang yang beribadah kepada orang saleh, itu orang yang sudah meninggal, yang sudah dikubur, yang sebelumnya terkenal sebagai orang yang saleh, ataukah beribadah kepada malaikat, dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka menyatakan demikian ingin menyatakan bahwasanya orang yang beribadah kepada as-sanam itu tidak sama hukumnya dengan orang yang menyembah rajulan saleh, itu orang yang beribadah kepada orang yang saleh. Kalau yang beribadah kepada as-sanam, berhala, arca dan juga yang lainnya, ini jelas mereka adalah orang yang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka. Sementara ini yang beribadah kepada orang saleh, beribadah kepada para malaikat dan juga yang lainnya, mereka ini bukan orang kafir. Itu ingin membedakan bahwasannya orang yang kafir itu hanya terbatas kepada orang-orang yang beribadah kepada as-sanam, itu berhala, arca. Sementara orang yang beribadah kepada rajulan salihan, para malaikat ataukah para nabi, ini bukan orang yang kufar, bukan orang yang kafir dan tidak boleh untuk dikafirkan, kata mereka. Alasannya kata mereka, li'anna ha'ula'i ya'buduna ahjaran wa asjaran wa ya'buduna jamadat amma alladhi ya'budu rajulan salihan wa waliyan min awliya'illah laisa mithla alladhi ya'budu al-asnama. Karena mereka, kata beliau, kata ini orang yang memberikan subhat yang dibantah oleh beliau, oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, alasannya kata dia, karena mereka adalah orang-orang yang beribadah, yang menyembah kepada ahjaran wa asjaran, yaitu yang menyembah hajar, yaitu bebatuan, dan juga menyembah pepohonan, dan juga menyembah jamadat, itu benda-benda yang mati. Sementara mereka, ammal ladhi ya'budu rajulan, adapun orang yang menyembah orang yang saleh, ataukah wali-wali dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, ini berbeda dengan orang yang menyembah al-asnam, yaitu yang menyembah berhala. Ini ingin dibedakan oleh mereka. Ingin dibedakan bahwasanya yang dihukumi kafir adalah yang menyembah berhala. Sementara yang menyembah para malaikat, orang-orang saleh, ataukah menyembah para wali, ini tidak hukumnya, ataukah bukan hukumnya kafir, kata mereka. Tidak sama seperti orang-orang yang menyembah al-asnam, itu tidak sama seperti orang-orang yang menyembah berhala, kata mereka. Ini subhat yang dilontarkan oleh mereka dan dibantah oleh beliau di sini. Itu dalam kaidah yang ketiga, dibantah oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kata beliau di sini, kata Syekh Al-Fauzan, وَيُرِيدُونَ بِذَٰلِكَ أَنَّ الَّذِي يَعْبُدُ الْكُبُورَ الْآنَ يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ عَنِ الَّذِي يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ. Mereka menginginkan dengan pernyataannya yang seperti itu, seperti yang kita dengar tadi, mereka menginginkan bahwasanya orang yang beribadah kepada kuburan pada zaman sekarang ini, yang menyembah kuburan, baik isinya itu orang-orang saleh, ataukah para wali yang dianggap oleh mereka para wali, orang yang menyembah kuburan tersebut pada zaman sekarang ini, yakhtalifu hukmuhu anil ladzi ya'budul asnama, berbeda hukumnya dari orang yang menyembah al-asnam. Nah itu, kalau yang menyembah al-asnam, mereka memahami bahwasanya penyembah berhala jelas kekufurannya, sementara orang yang menyembah para wali yang ada di dalam kuburan, orang yang menyembah orang-orang yang saleh yang ada dalam kuburan, ini berbeda hukumnya. Tidak sama seperti mereka. Tidak sama seperti orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyembah para berhala. Mereka ini menyembah para wali, menyembah orang-orang saleh, menyembah para nabi dan juga yang lainnya. Fala yakfur atau fala yukaffar. Maka pelakunya tidak menjadi kafir dan atau boleh pula dibaca fala yukaffar. Tidak boleh pula untuk dikafirkan, kata dia. Itu. Tidak menjadi kafir, ataukah tidak boleh untuk dikafirkan. Ini tentunya subhat, itu kerancuan di dalam memahami tentang kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal yang namanya kesyirikan, semuanya adalah merupakan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan peribadatan yang merupakan hak besarnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يُعْتَبَرُ عَمَلَهُ هَذَا الشِّرْكًا. Dan amalannya ini, kata dia, amalan dia beribadah kepada kuburan, menyembah orang-orang saleh, menyembah berhala-berhala, amalannya ini tidak terhitung, tidak teranggap sebagai sebuah kesyirikan, kata dia. Wala yajuzu qitaluhu, sehingga tidak boleh untuk diperangi orang yang menyembah kuburan. Ini subhat yang dilontarkan, dan ini orang-orang yang seperti ini banyak sekali pada zamannya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, sehingga beliau membantahnya, membantah dengan kaidah yang disebutkan oleh beliau pada kaidah yang ketiga ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah manusia yang kondisinya mereka berbeda-beda di dalam beribadah. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah malaikat, orang-orang saleh, nabi, matahari, bulan dan seterusnya. Semuanya itu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, semuanya dihukumi sebagai orang-orang yang musyrik, sebagai orang-orang yang kufar yang berhak untuk diperangi berdasarkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Perangilah mereka semuanya sehingga tidak ada lagi fitnah, dan agama ini adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu fitnah yang dimulakan adalah kesyirikan itu. Hingga tidak ada lagi yang namanya kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi demikian. Itu Nabi SAW ternyata amalannya tidak membeda-bedakan antara yang menyembah malaikat dengan yang menyembah kuburan. Antara orang yang beribadah kepada berhala dengan orang yang menyembah parwati. Tidak dibeda-bedakan oleh Nabi SAW. Sementara di sini, orang yang terkena syubhat, yang memberikan kerancuan di sini, ingin membedakan hukumnya. Orang yang menyembah berhala, kata dia jelas hukumnya kafir. Adapun yang bertaqarrub kepada kuburan, baik kuburannya orang saleh, para nabi dan juga yang lainnya, ini berbeda hukumnya. Mereka bukan kafir dan tidak boleh untuk dikafirkan, tidak boleh pula untuk diperangi, kata dia. Ini adalah merupakan syubhat yang dibantah oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kaidah yang ketiga ini. Sehingga beliau di sini, Syekh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, beliau pun mengulangi kembali bantahannya. Fanaqul, kita menyatakan, itu sebagai bantahan bagi dia, bagi syubhat yang dilontarkan tadi. Kata beliau, kata Syekh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, Ar-Rasulu lam yufarrik bainahum, bal i'tabarahum musyrikina kullahum, wastahalla dima'ahum wa amwalahum, walam yufarrik bainahum. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, tidak membeda-bedakan di antara mereka. Tidak membeda-bedakan di antara mereka. Padahal beliau diutus di tengah-tengah manusia yang kondisinya seperti yang sudah kita dengar tadi. Berbeda-beda di dalam peribadatannya. Masing-masingnya memiliki sesembahan yang berbeda dengan yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan antara mereka, kata beliau. Bal i'tabarahum musyrikina kullahum. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap mereka seluruhnya sebagai orang-orang musyrik, kata beliau. Dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang musyrik seluruhnya. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darah-darah mereka dan juga harta-harta mereka. Dianggap halal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka ini masih orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga hartanya dianggap halal oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Walam yufarrik bainahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan di antara mereka. Semuanya dihukumi sama, musyrikin. Walladzina ya'buduna al-masiha wal-masihu rasulullah wa ma'ahadha qatalahum. Dan orang-orang yang beribadah kepada Al-Masih, itu yang menyembah Nabi, itu Nabi Isa alaihissalam. Sementara Al-Masih itu adalah Rasulullah, itu diantara Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'ahada, kata beliau, dan bersamaan dengan ini, walaupun mereka beribadahnya kepada Al-Masih, beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihissalam, bersama dengan ini qatalahum, bersamaan dengan ini tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, orang-orang Nasrani yang beribadah kepada nabi mereka. Itu masih Nabi Isa alaihi salam tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka memberikan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa taala, itu kepada Nabi Isa alaihi salam, tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kata beliau, wal yahud ya'buduna uzairan wa huwa min anbiya'ihim aw min salihihim qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yufarrik bainahum. Demikian pula al yahud, atau orang yang Yahudi, mereka juga beribadah kepada Uzair. Kepada Uzair, siapa Uzair? Di sini dikatakan oleh beliau, wa huwa min anbiya'ihim aw min salihihim. Uzair adalah merupakan salah satu di antara nabi-nabi mereka, itu Bani Israel, orang-orang Yahudi. Aw min salihihim, ataukah menurut penafsiran yang lainnya, itu termasuk orang-orang saleh di antara mereka. Yang jelas, kalaupun dikatakan saleh, berarti mereka menyembah orang-orang saleh. Kalau dikatakan nabi, berarti mereka beribadah kepada Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan ini, walaupun mereka beribadah kepada nabi, ataukah beribadah kepada orang saleh, qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yufarrik bainahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka, memerangi orang-orang Yahudi yang beribadah kepada nabi ataukah beribadah kepada orang-orang saleh, lam yufarriq bainahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan di antara mereka. Ini amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang dituduhkan oleh mereka, orang-orang yang menyatakan bahwasanya orang yang beribadah kepada berhala ini berbeda hukumnya dengan orang yang beribadah kepada kuburan, jelas ini adalah merupakan perkara yang batil. Mereka menginginkan untuk dihukumi bahwasanya pelaku yang menyembah kuburan ini masih muslim, sementara yang dihukumi kafir adalah orang-orang yang hanya beribadah kepada al-asnam saja, yaitu yang menyembah kepada as-sanam saja. Sementara orang yang bertawassul kepada kuburan, beribadah kepada mereka, bertaqarrub kepada mereka, ini bukan kafir kata mereka. Tidak boleh untuk diperangi. Maka dibantah oleh beliau dengan kondisi Nabi SAW. Di mana Nabi SAW tidak membeda-bedakan mereka. Orang yang beribadah kepada orang-orang yang saleh, beribadah kepada Nabi, tetap diperangi oleh Rasulullah SAW. Sehingga ada beliau di sini kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala menegaskan kembali, fasyirku la tafriqa fihi baina man ya'budu rajulan salihan aw ya'budu sanaman aw hajaran aw syajaran. Maka yang namanya kesyirikan kata beliau tidak ada bedanya, tidak ada bedanya sama sekali di situ. Yang namanya syirik tetap syirik. Tidak ada perbedaan di dalam syirik tersebut baina man ya'budu rajulan salihan aw ya'budu sanaman au hajaran au sajaran, antara orang yang menyembah beribadah kepada orang-orang saleh ataukah beribadah kepada as-sanam, kepada berhala, ataukah beribadah kepada hajar yaitu batu, ataukah yang beribadah kepada syajar yaitu pepohonan, semuanya tetap dikatakan syirik. Li'anna syirka huwa ibadatu ghairillah kainan mangkan, karena yang namanya syirik definisinya adalah peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kainan mangkan, itu siapapun yang disembah tersebut, itu siapapun saja, walaupun dia menyembah kepada batu, tetap itu adalah kesyirikan. Ataukah beribadah kepada orang-orang saleh, tetap itu adalah kesyirikan. Ataukah beribadah kepada para nabi, para rasul, tetap itu adalah merupakan kesyirikan. Karena yang namanya syirik adalah menyerahkan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mencakup siapa saja dan apa saja, baik bentuknya jamadat ataukah orang-orang saleh ataukah yang lainnya, tetap itu adalah merupakan kesyirikan. Walihada yakun, oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang menunjukkan bahwasanya yang namanya syirik ini adalah umum sifatnya, mencakup berbagai macam bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimanapun bentuk yang diibadahi, apapun bentuknya, tetap itu dikatakan syirik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budu allaha wa la tusriku bihi syai'ah, dan hendaknya kalian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, wa la tusriku bihi syai'ah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita berbuat syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Perhatikan dalam ayat, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَلَا تُسْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Kalimat syai'an, di sini dikatakan oleh beliau, وَكَلِمَةُ شَيْئًا, kalimat syai'an dalam ayat tersebut, ini bentuknya adalah nakirah, itu nakiratun, itu nakirah, bentuknya nakirah, itu nakirah, karena tidak ada alnya. Kalau ada alnya, ini diistilahkan dalam bahasa Arab, kalimat yang ma'rifah. Sementara ini, tidak ada tanda yang menunjukkan kalimat tersebut adalah ma'rifah. Sehingga kalimat tersebut dikatakan sebagai nakirah. Sementara, kata beliau, nakirah yang seperti ini adalah merupakan nakiratun fisiyakin nahyi. Itu nakirah, kalimat yang bentuknya nakirah, yang datang fisiyakin nahyi. Itu dalam konteks larangan. Itu dalam konteks larangan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan apa? Wala tusriku bihi syai'ah, dan janganlah kalian berbuat syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Konteksnya adalah bentuknya larangan. Wala tusriku, janganlah kalian menyekutukan, itu larangan. Sementara dalam kaidah yang namanya isim nakirah, yang datang dalam konteks larangan, ini memberikan faedah umum. Itu memberikan faedah apa? Umum. Memberikan faedah umum. Sehingga syai'an ini mencakup seluruh apa saja yang dipersekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mencakup seluruh apa saja. Baik yang dipersekutukan tersebut adalah para nabi, orang-orang saleh, batu, pohon, ataukah apa saja. Yang jelas, yang dipersekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh itu kata beliau, nakiratun fi siyakin nahyi ta'ummu kulla syai'in. Itu nakirah dalam konteks larangan, ini ta'ummu kulla syai'in, mencakup segala sesuatu. Itu umum sifatnya. Segala sesuatu yang dipersekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ini sifatnya umum. Baik para nabi, batu, pohon, orang-orang saleh, para rasul dan juga yang lainnya, para malaikat, ini semuanya adalah termasuk dalam kalimat syai'an. Itu sesuatu umum. Berarti menunjukkan kepada kita, yang namanya kesyirikan, ini bisa terjadi kepada seluruh sesuatu tadi. Itu. Artinya, yang namanya manusia, ketika menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, ini bisa saja dia menyekutukan dengan para nabi, menyekutukan dengan para rasul, batu, pohon, yang akan dipersekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat syai'an, ini umum sifatnya. Menunjukkan seluruhnya. Baik yang beribadah kepada pohon, batu, orang-orang saleh, para wali, dan juga yang lainnya, berdasarkan ayat ini, dihukumi syirik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seperti tadi, yang namanya syirik adalah ibadatu ghairillahi kainan mankan. Itu peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, apapun ataukah siapapun bentuknya. Itu. Sehingga umum bentuknya, sifatnya, kata beliau. Kata beliau, ta'ummu kullaman usrika ma'allahi azza wa jalla minal malaikati wal rusuli was salihin wal awliyai wal ahjari wal asjari. Mencakup segala sesuatu yang dipersekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan malaikat, para rasulnya, orang-orang saleh, para wali, al-had al-ahjar, yaitu bebatuan, dan juga al-asjar, yaitu pepohonan. Semuanya tercakup dalam kalimat syai'an. Wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Yaitu sesuatu yang dimaksud mungkin menyekutukan Allah dengan malaikatnya, para rasulnya, orang-orang salihnya, para walinya, bebatuan ataukah pepohonan yang ada. Semuanya dihukumi syirik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat ini pun membantah mereka, orang-orang yang menganggap bahwasanya orang yang beribadah kepada orang-orang saleh, para wali, itu bukan syirik. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi sebagai kesyirikan. Wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan, itu berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian kata beliau, setelah membawakan kaidah, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, setelah membawakan kaidah yang ketiga tersebut, Nabi SAW memerangi mereka seluruhnya, tidak memilah-milah di antara mereka. Di sini disebutkan dalilnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka seluruhnya diperangi tanpa dibeda-bedakan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang 193. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Dan perangilah oleh kalian mereka seluruhnya. Itu mereka seluruhnya adalah orang-orang musyrik seluruhnya. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perangi mereka seluruhnya. Hatta la takuna fitnah. Sehingga tidak ada lagi yang namanya fitnah. Itu fitnah. Itu ditafsirkan oleh para ulama nanti. Yaitu sebagai kesyirikan. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu lillah. Dan agama ini adalah murni milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada adalah agama itu, amalan-amalan itu diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi diperintahkan untuk memerangi mereka seluruhnya tanpa dipilah-pilah oleh Nabi SAW. Kata beliau di sini, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan ayat yang mulia tadi, qauluhu wad-dalilu qauluhu ta'ala. Ucapan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyatakan wad-dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Ai, kata beliau, artinya ucapan beliau maksudnya adalah ad-dalil ala qitalil musyrikin min ghairi tafriqin bainahum hasba ma'budatihim. Yaitu artinya adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya diperanginya orang-orang musyrik tanpa dibeda-bedakan di antara mereka sesuai dengan sesembahan-sesembahan mereka. Tidak dibeda-bedakan, semuanya dihukumi sama. Al-musyrikun dihukumi sebagai orang-orang musyrik seluruhnya. Qauluhu ta'ala wa qatiluhum, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi wa qatiluhum, dan perangilah mereka seluruhnya. Kata beliau, ini adalah wahada amun likullil musyrikin walam yastasni ahadan. Atau lam yastasni ahadan. Waqatiluhum, ini adalah, kata beliau, umum sifatnya. Itu umum. Waqatiluhum, perangilah mereka. Ini adalah kalimat yang umum. Yang amun likullil musyrikin. Mencakup seluruh orang-orang musyrik. Itu mencakup orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sesuatu, itu apapun bentuknya, itu baik yang menyekutukan dengan para malaikatnya, para nabinya, ataukah orang-orang solehnya, batu, pohon, ataukah berhala, semuanya tercakup dalam kalimat waqatiluhum, perangilah mereka seluruhnya. Itu mencakup seluruh orang-orang musyrik. Lam yastathni ahadan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengecualikan satupun dari bentuk kesyirikan, itu satupun dari kelompok orang musyrik. Tidak ada yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qal, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan berikutnya, hatta la takuna fitnatun, hingga tidak ada lagi yang namanya fitnah. Wal fitnatu, kata beliau, dan yang namanya fitnah, asyirku. Ini maknanya adalah asyirku. Berarti hatta la takuna fitnah, artinya adalah hatta la takuna syirku. Itu. Hingga tidak ada lagi yang namanya kesyirikan. Ay, la yujadu syirkun, hingga tidak ada lagi, tidak didapatkan lagi yang namanya kesyirikan. Itu, tidak ada lagi, tidak dijumpai lagi yang namanya kesyirikan. Wa hadza ammun, ini pun umum sifatnya, syirik dalam segala sesuatu bentuknya. Syirik dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan malaikatnya dan juga yang lainnya seperti yang sudah disebutkan tadi. Ayya syirkin, apapun bentuknya kesyirikan tersebut, sawa'an asyirku fil awliya wassalihin aw bil ahjari aw bil asjari aw bis syamsi aw bil qamari. Syirik apa saja, baik kesyirikannya tersebut menyekutukan Allah dengan para walinya, orang-orang saleh, bebatuan ataukah pepohonan, matahari dan juga bintang. Umum sifatnya kesyirikan-kesyirikan yang seperti ini, seluruhnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diperangi. Waqatiluhum, perangilah mereka seluruhnya. Wa yakunad dinu, kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yakunad din, yaitu maknanya adalah takunul ibadatu kulluha lillah, dan agama ataukah peribadatan itu seluruhnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diserahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa fiha syarikatun li ahadin kainan mankan. Tidak ada syarikat dalam masalah ibadah tersebut li ahadin, untuk seorang pun, kainan mankan, siapapun dia. Baik para rasul, para nabi ataukah selain mereka, mereka tidak memiliki syarikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan peribadatan. Para malaikat, para rasul, para nabi, orang-orang saleh dan juga yang lainnya, mereka tidak mendapatkan hak sedikit pun dalam masalah peribadatan. Karena hak peribadatan itu adalah merupakan hak murninya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah merupakan hak besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala farqa baina syirki bil awliya'i was salihin aw bil ahjari aw bil asjari aw bis syayatin aw ghairihim. Maka kata beliau, kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan antara kesyirikan yang terjadi menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para wali dan juga orang-orang saleh, ataukah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan al-ahjar, yaitu bebatuan, ataukah menyekutukan dengan pepohonan, ataukah dengan syayatin, ataukah dengan selain mereka. Semuanya dihukumi sebagai orang-orang musyrik dan perbuatan mereka adalah merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang disebutkan oleh beliau yang menunjukkan kepada kita sangat jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi mereka orang-orang musyrik seluruhnya tanpa dipilah-pilah. Semuanya dihukumi musyrik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun yang berikutnya yaitu dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya di sana ada manusia yang beribadah kepada matahari, bulan, malaikat, nabi dan juga yang lainnya. Insyaallah kita akan ambil pada kesempatan yang mendatang bismillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.